Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, thanian yang kedua, umum risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waraddu ala man ankarahu, keumuman risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Syekh menyatakan, berkata sebagian jamaah dari al-Yahud wan Nasara dan orang-orang yang bertaklid kepada mereka, dan ini tidak menjadi keheranan, muncul dari al-Yahud wan Nasara, karena mereka memang benar-benar memusuhi Islam dan kaum muslimin. Mereka menyatakan, inna Muhammadan mursalun ilal Arab duna ahlil kitab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada Arab saja tanpa ahlul kitab. Wa yulabbisuna biqaulihim, dan mereka mentalbis dengan ucapan mereka, in kana dinuhu haqqan, kalau agama dia benar, fadinuna aidan haqqun, maka agama kami juga benar. Kenapa? Wa turuqu ilallahi ta'ala mutanawwi'ah, bukankah jalan-jalan menuju Allah itu bermacam-macam? Wa yushabbihuna dzalika bimadzahibil a'immah, dan mereka memberikan syubhat dengan mengkiaskan mazhab-mazhab para a'immah. Loh, dalam Islam sendiri kan ada beberapa mazhab. Naam. Kemudian mereka menyatakan bahwa kalau salah satu mazhab itu pendapatnya lebih kuat dari beberapa mazhab yang ada, fa ahlul madzahibil ukhra, maka mazhab-mazhab yang lainnya laisu kuffaron, tidak kafir. Nah, syubhat ini ikhwan. Wa hadzal qaul, dan ucapan ini kata Syekh, zahirul butlan, batilnya jelas. Li'annahum lamma saddaqu bi risalatihi, karena mereka tatkala mereka membenarkan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lazimahum tasdiquhu fi kulli ma yukhbiru bih, wajib bagi mereka, harus bagi mereka untuk membenarkan beliau pada setiap apa yang beliau kabarkan. Nah, mereka mengakui, baik, agama dia benar, agama kami juga benar. Nah, wa qad qala, dan Rasulullah telah menyatakan, innahu Rasulullahi ilan nasi ammatan, bahwa beliau adalah utusan Allah kepada manusia secara umum. Wa rasulu la yakdzib, dan Rasulullah tidak pernah berdusta, falazima tasdiquhu hatman, maka wajib membenarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus para utusannya dan mengirim risalah-risalah beliau, surat-surat beliau ke penjuru negeri, seperti kepada Kisra. Kisra ini raja apa? Persia. Wa Kaisar, dan Kaisar raja Romawi. Wan Najasyi raja Habasyah. Wal Muqawqis, kalau Muqawqis, Muqawqis apa? Hah? Raja apa ini? Naam, Muqawqis. Wa sa'iri mulukil atraf, dan seluruh raja-raja, na'am, yad'u ilal Islam, yang beliau dakwahi kepada Islam. apa yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam ini menunjukkan bahwa dakwah beliau dan risalah beliau tidak hanya dikhususkan bagi al-Arab duna sairil buldan, tanpa negeri-negeri yang lainnya. Lah. Tetapi berlaku secara umum, sehingga beliau mengirim surat-surat ke berbagai penjuru dunia, kepada para raja, untuk mendakwahi mereka dan seluruh rakyatnya untuk beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, peperangan yang beliau lakukan terhadap ahlul kitab, wasabbi zararihim, dan menawan anak-anak mereka, wastibahahu dima'ahum, dan menghalalkan darah-darah mereka dan mengharuskan bagi mereka jizyah. Ini semua adalah amrun ma'lumun bitawaturi wadzarurah, sesuatu yang dimaklumi dengan riwayat mutawatir dan daruri. Fa innahu da'al musyrikina ilal iman bih. Karena Rasulullah mendakwahi dan mengajak kaum musyrikin untuk beriman kepada beliau, dan juga mengajak ahlul kitab untuk beriman kepada beliau. Beliau berjihad melawan ahlul kitab sebagaimana pula beliau berjihad terhadap kaum musyrikin. Maka beliau berjihad melawan Bani Qainuqa dan melawan Bani An-Nadhir, kemudian juga Bani Quraidah wa Ahla Khaybar. Ini semua Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah serta Ahlu Khaybar, kulluhum Yahud. Mereka semuanya adalah orang Yahudi. Semuanya adalah orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Para wanita mereka ditawan dan menjadikan harta mereka sebagai ghanimah. Demikian pula Rasulullah memerangi orang-orang Nasrani. Amat Tabuk. Pada perang Tabuk dengan diri beliau sendiri. Jadi ternyata Tabuk itu adalah yang diperangi orang-orang Nasrani. Naam. Hatta qutila fi muharabatihim Zaid bin Harithah. Sampai terbunuh di sana sahabat Zaid bin Harithah, maulahu wa Ja'far. Demikian pula Tabuk ini di samping Rasulullah sendiri juga dengan Sariyah. Sariyah pasukan barakallahu fikum yang tidak dihadiri oleh Rasulullah, dan jumlahnya dibedakan oleh para ulama antara Sariyah dengan Ghazwah. Kalau Ghazwah itu pasukan yang melebihi jumlah 400 orang, kalau Sariyah 400 ke bawah. Nah, maka di saat itu terbunuh Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib dan yang lainnya. Ikhwan fi din azakumullah wa kadzalika khulafa'uhu ar-rasyidun min ba'dihi. Demikian pula khulafa' ar-rasyidun setelah Rasulullah, mereka berjihad melawan ahlul kitab. Ini semua menunjukkan bahwasanya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku secara umum kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia sampai hari kiamat. Ayatnya banyak. Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 47, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan kepada Rasulullah, musaddiqan lima ma'akum, yang Rasulullah itu membenarkan sesungguhnya apa yang ada pada mereka dari ajaran mereka, ajaran para anbiya mereka yang tidak mereka rubah atau yang belum mereka rubah. Wa fil Qur'an min qawlihi, Di dalam Al-Quran, firman Allah, Ya Ahlul Kitab, Ya Bani Israel, ini adalah kalimat-kalimat yang tak terhitung jumlahnya. Maksudnya, sangat banyak. Sangat banyak. Juga Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Bayyinah, ayat 1-7, Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina ila na'am ulaikahum khairul bariyah. Sampai ayat yang ke-7. Wa mislu hadha fil Qur'an kathirun jiddan. Banyak sekali. Naam. Dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas. Katakan Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Coba perhatikan, ada beberapa penguat di sini. Satu, dengan panggilan gelar manusia, maka siapun yang berpredikat sebagai manusia, maka masuk dalam khitab hadhil ayah. Masuk dalam pembicaraan ayat ini dan panggilan ayat ini. Ya ayyuhan nas. Inni rasulullahi ilaikum, aku rasul Allah kepada kalian. Dua, dikuatkan lagi dengan kalimat jami'an, seluruhnya, tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Naam, alladzi lahu mulku samawati wal ard. Juga dalam surah Saba ayat ke-28, Allahu Azza wa Jalla menyatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kaffatan linnas, kepada seluruh manusia. Naam. Basyiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Juga hadis, kata Rasulullah, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Wa dzakara minha, di antara yang beliau sebutkan adalah, annahu kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi itu hanya diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu, dan aku diutus ila an-nasi 'ammatan, kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Oleh karena itu antum ingat, barakallahu fikum, dalam kisah Musa bersama Khadir. Iya. Kisah Musa bersama Khadir, ketika Musa dengan penuh ketawaduan, rendah diri dan adab talibu ilm, adab seorang penuntut ilmu, datang menjumpai Khadir alaihi salam. Na'am barakallahu fikum. Kemudian meminta izin untuk menemani perjalanannya dalam rangka menimba ilmu yang Allah ajarkan kepada dia. Naam. Lah Khadir, dalam beberapa hal, secara zahirnya keluar dari ketaatan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka diantara jawabannya adalah bahwa memang seorang nabi itu naam diutus khusus kepada kaumnya saja. Hanya diutus khusus kepada kaumnya. Oleh karena itu Khadir tidak masuk. Naam tidak masuk dalam kategori kewajiban untuk mentaati Nabiullah Musa alaihi salam. Akan tetapi Rasulullah menyatakan, wa bu'istu ilan nasi ammatan. Aku diutus kepada seluruh manusia secara umum. Juga hadis yang sering kita ulang-ulang, di dalam as-sahihah atau hadis as-sahihah, di antaranya diriwayatkan dari Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah." Yahudiyun wala nasraniyun Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati dan tidak beriman dengan ajaran agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Dan sungguh barakallahu fikum, sesuatu yang tidak bisa mereka elakkan, yang tidak bisa mereka elakkan bahwasanya anbiya'uhum basyaratuhum. Naam, para nabi mereka telah memberikan kabar gembira tentang bakal kemunculan seorang nabi akhir zaman. Dalam Taurat disebutkan, di dalam Injil juga disebutkan, yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapatinya tentang Muhammad tertulis dalam kitab mereka, dalam Taurat dan Injil. Bahkan Allah menghikayatkan, barakallahu fikum, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan mereka Alkitab, al-Yahud wa al-Nasara ahlul kitab, mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, anak-anak mereka sendiri. Naam, bahkan naam barakallahu fikum, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Yahudi yang ada di Madinah, naam, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering membacakan syair atau syair untuk menakut-nakuti Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Naam. Mereka menyatakan di antara syairnya adalah qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat zaman datangnya seorang nabi yang kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Wa subhanallah, ketika muncul nabi yang mereka tunggu-tunggu sebagai nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad, ternyata datangnya dari Quraisy. Naam, bukan dari kalangan ahlul kitab, padahal mereka sendiri telah berupaya, bahkan keinginan mereka untuk agar anaknya lah yang terakhir, setiap anak yang ada di antara mereka dikandung dan terlahir diberi nama Muhammad atau Ahmad, berharap dialah nabi yang ditunggu-tunggu. Ternyata kemunculannya dari suku Quraisy, dari Arab. Akhirnya mereka pun mendustakan Rasulullah dan berbalik Aus dan Khazraj menjadi kaum Ansar, menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din azakumullah, di dalam as-sahihain, kita jadikan sebagai penutup dalam majlis ini. Baik, di dalam as-sahihain dan selain keduanya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Matsali wa matsalul anbiya min qabli." Permisalanku dengan para anbiya sebelumku. Naam. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Kita berhenti pada poin yang kedua. Insyaallah akan kita lanjut di kajian berikutnya, poin yang ketiga tentang khatmu ar-risalat, ditutupnya risalah bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم فنكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين